Yes, terima kasih semuanya. Kuah besar tulan, happy party. Dalam rangka pernikahan sahabat kita, yaitu Mas dalam Soko Hasil. Ani, Ani Dianoksa. Jaya Community dan Hasil. Spesial buat teman-teman sahabat Mas Soko. Ku tak bahagia. Jail Community Hasil luar biasa. Sudah rame ya, sudah rame.